Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyara muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan-sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Seluruhnya adalah untuk Allah, Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam, agama yang mulia, mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjadi sosok yang salih dan muslih. Mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjadikan tujuan hidup mereka adalah negeri akhirat. Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa menghinakan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah katakan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau membuka matamu, memanjangkan penglihatanmu kepada orang-orang yang kami berikan baginya segala kenikmatan daripada kehidupan dunia dan gemerlapnya, agar kami menguji mereka dengannya. Dan sesungguhnya rezeki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih berkekalan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengajarkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar tidak kagum, terpesona, tercengang, berbangga dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka gemerlap kehidupan di dunia, yang pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan diantara gemerlap dunia yang menjadi incaran manusia, selain daripada harta dengan segala macam bentuk pernak-perniknya, emas dan perak dan seterusnya, rumah-rumah yang megah, sawah-sawah yang luas, adalah bagian daripada gemerlap dunia yang alangkah banyaknya para penuntutnya adalah syuhrah, ketenaran, popularitas diri. Tidak sedikit orang-orang menjadikan tujuan hidupnya adalah bagaimana menjadi orang yang paling terkenal, bagaimana menjadi sosok yang paling terkenal. Dan dia akan berupaya dengan segala macam cara agar dirinya menjadi orang terkenal, yang terkadang walaupun dengan menempuh berbagai macam bentuk kemaksiatan, kemungkaran, dia rela korbankan agamanya demi mendapatkan ketenaran dan popularitas. Terkadang artis rela bertelanjang iyadan billah demi menjadi seorang yang tenar. Terkadang bintang-bintang ternama, bintang-bintang film, para penyanyi-penyanyi, mereka rela mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan popularitas dan ketenaran, walaupun harus dengan menggadaikan kehormatannya iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hal tersebut terjadi pada ahli dunia, maka wallahi iblis akan senantiasa berupaya menggoda agar manusia yang condong kepada agama, agar manusia yang condong kepada Islam, para penimba-penimba ilmu, para ulama pun ternyata tidak pernah lepas daripada godaan-godaan mencari ketenaran dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar seorang senantiasa ikhlas dalam segala macam bentuk perbuatannya, ibadahnya, tingkah lakunya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari kedudukan, bukan pula menjadi prioritas. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Selalu kita mengetahui dan kita mengulang-ulang tentang nasib tiga orang manusia yang pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dibakarnya orang-orang Yahudi dan Nasara, para penyembah-penyembah api. Mereka wallahi adalah para penuntut ketenaran. Mereka wallahi adalah para pecinta popularitas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama Allah akan datangkan seseorang yang terbunuh di medan laga, mengangkat nama jihad melawan orang-orang kufar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala datangkan pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, "Wahai hamba, apa yang telah kau lakukan dengan kekuatan dan segala macam kenikmatan, kehebatanmu dalam mainkan senjata yang telah kuberikan kepadamu?" Maka dia mengatakan dengan bangganya, "Ya Rabb, bukankah aku telah berjuang di jalanmu sehingga aku terbunuh?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjuang bukan karena aku, bukanlah mengharapkan wajahku, bukanlah mengharapkan ganjaran daripada aku. Sesungguhnya engkau berjuang dan engkau terbunuh dalam rangka mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, agar namamu terpampang sebagai pahlawan, agar namamu terkenal, tersohor sebagai seorang pemberani. Maka masuklah engkau iyadan billah." Sebagaimana disebutkan dengan riwayat dalam bentuk makna, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar digiring orang ini dan dicampakkan dalam keadaan tersungkur ke neraka jahanam iyadan billah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah penyakit yang membinasakan. Yang kedua, Allah akan datangkan seseorang yang dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya, dan dia mempelajari Quranul Karim dan dia pun mengajarinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala datangkan hari kiamat, Allah tunjukkan kepadanya limpahan nikmatnya, suara yang bagus, akal yang pintar, penalaran yang cepat, dan segala macam perkara-perkara lainnya Allah mudahkan baginya sarana-sarana ilmu, dan dia tidak ingkari semua nikmat tersebut. Maka Allah tanyakan kepadanya tentang nikmat tersebut, untuk apa kau lakukan segala macam ilmu yang kau pelajari? Maka dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabb, bukankah aku telah belajar ilmu agama karenamu dan aku mengajarkannya? Bukankah aku membaca Al-Quranul Karim karenamu dan aku mengajarkannya?" Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Wahai hamba, engkau berdusta. Bukankah tujuanmu dalam mempelajari ilmu agama agar engkau dikenal sebagai sosok orang alim? Tujuanmu dalam mempelajari Quran, ilmu qira'ah, tajwid, tahsin, agar orang-orang mengatakan dirimu qari?" Kemudian sebagaimana yang pertama, orang ini pun digiring, dicampakkan ke neraka dalam keadaan terhina iyadan billah. Boleh jadi manusia mengenalnya di dunia sebagai qari, boleh jadi orang-orang mengenal dia sebagai ustaz, boleh jadi orang mengenalnya sebagai kiai, boleh jadi orang-orang memanggilnya pahlawan, tapi wallah mereka ini adalah para penjahat-penjahat di negeri akhirat. Pahlawan-pahlawan di dunia, tapi penjahat-penjahat di negeri akhirat. Iyadan billah. Kemudian yang ketiga, ibadallah, Allah datangkan seseorang, Allah berikan baginya kecakapan dalam mengurus harta, Allah berikan baginya kemudahan dalam mengumpulkan harta, segala macam cara Allah mudahkan baginya sehingga terkumpullah hartanya, dan harta tersebut dia gunakan untuk memperbanyak infak, dia memperbanyak mendistribusikan hartanya pada segala macam bentuk tempat-tempat yang dibutuhkan. Yang dengannya dia bangun pesantren, yang dengannya dia membangun masjid, yang dengannya dia support anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang dengannya dia berkurban. Pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan hamba tersebut, dan Allah tanyakan kepada hamba tersebut, wahai hamba, bukankah aku telah berikan kepadamu kemudahan dengan segala macam karuniaku, sehingga terkumpul hartamu yang banyak, kecakapan dalam memperbanyak harta. Allah mudahkan, aku mudahkan untukmu semua relasi. Maka dia mengatakan, benar ya Allah, wahai hamba, apa yang kau lakukan dengan segala macam nikmat yang telah kuberikan kepadamu ini? Dengan bangganya dia mengatakan, ya Rabbi, bukankah segala macam tempat-tempat yang kau perintahkan agar aku menginfakkan hartaku padanya telah kusalurkan padanya? Bukankah pesantren-pesantren telah kubangun, masjid-masjid telah kudirikan dan kutegakkan? Bukankah anak-anak yatim dan janda telah aku berikan kepada mereka bantuan-bantuan? Bukankah dia sebutkan segala macam bentuk kebajikan-kebajikan yang dia perbuat di dunia. Allah mengatakan, engkau berdusta. Bukankah semua yang kau lakukan dalam rangka mengharapkan pujian dan sanjungan manusia? Bukankah engkau ingin terkenal, disebut orang sebagai orang dermawan? Bukankah engkau ingin namamu dipampang di mana-mana? Engkaulah orang yang paling budiman. Subhanallah. Dia pun terdiam, dia pun terbungkam. Boleh jadi di dunia orang mengenal dialah orang yang paling baik, dermawan, namanya diukir dengan tinta emas di dunia, semua orang mengenalnya di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menganggapnya adalah penjahat-penjahat negeri akhirat. Iyadan billah wa iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Inilah balasan bagi orang-orang yang ingin tenar dan tujuannya mencari ketenaran atas nama agama. Allah musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Perhatikan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu yawmal qiyamati thawba madhalla. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia yang dengan sengaja mencari pakaian yang ketika dia pakai dengannya orang-orang menjadi mengetahui siapa dirinya, keberadaannya, pakaian popularitas, pakaian yang dengannya orang-orang mengenal siapa dirinya, boleh jadi dengan harganya yang begitu mahal sehingga orang mengenalnya, boleh jadi dengan harganya yang paling murah, tambal-tambal seterusnya sehingga orang-orang mengenalnya. Berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, tujuannya menjadi tenar dengannya di dunia, albasahullahu yawmal qiyamata, yawmal qiyamati thawba madhalla. Pada hari kiamat Allah akan pakaikan baginya pakaian kehinaan. Iyadan billah. Ma'asyil muslimin rahimanillah wa iyakum ajma'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan di dunia orang-orang mengenalnya. Di dunia dia paling top, di dunia dia paling populer. Pada hari kiamat Allah hinakan dia. Iyadan billah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyil muslimin rahimanillah wa iyakum ajma'in. Tidaklah kita senantiasa berupaya menjadi sosok muslim yang benar-benar ikhlas, bekerja hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, beribadah, berkata-kata untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, baik orang-orang mengenal kita ataupun orang-orang tidak mengenal kita, bukanlah menjadi alasan kita dalam beramal, karena kita beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, ma'asyal muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Berkaca dengan kehidupan salafus salih, bagaimana mereka begitu khawatirnya dengan popularitas yang melantahkan agama mereka. Berkaca salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buraidah bin Husayb, syahidtu Khaybar wa kuntu fi man sa'ida thulmah فقاتلت حتى رؤيا مكاني وعلي ثوب أحمر فما أعلم anni rakibtu fil islami dhanban a'zama alayya minhu. Subhanallah. Berkata Buraid bin Husayb radhiyallahu anhu arda, aku ikut menyaksikan perang Khaybar. Aku ikut bertempur pada perangan Khaybar dan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang membuka benteng Khaybar. Faqataltu. Ini wajah syahid. Dia mengatakan aku pun berjuang, aku pun berperang hatta ru'ya makani, sehingga begitu tenar kedudukanku di tengah-tengah manusia dengan keberanianku dalam berperang membuka benteng tersebut. Wa alayya thawn ahmar, dan ketika itu memakai kostum berwarna merah. Berkata Buraidah bin Husayb, fama a'lamu anni rakibtu fil islam dhanban, tidak pernah aku mengetahui dalam Islam setelah aku memeluk Islam ada dosa yang paling besar yang pernah aku berbuat. Minhu, daripada keadaan tatkala aku ingin tenar dengannya. Subhanallah. Dia mengatakan, aku memerangi musuh-musuh, aku buka benteng musuh. Ketika itu agar dilihat manusia bagaimana keberanianku, tidak pernah aku anggap ada dosa yang lebih besar daripada dosa tersebut. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dia adalah salah seorang daripada al-mubasyyar bil jannah. Suatu ketika diutus ya untuk membantu Amr bin As dalam peperangan yang termasyhur dengan nama peperangan Dzatus Salasil. Dia diutus oleh Amir Mukminin untuk menjadi bantuan membawa pasukan-pasukan dalam peperangan Dzatus Salasil. Sesampainya di pasukan kaum muslimin, maka seketika berkatalah Amr bin As yang dia adalah merupakan pemimpin pasukan peperangan tersebut kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang wallahi tentu dia lebih utama daripada Amr bin As di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya lebih tinggi karena dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan dia adalah 10 sahabat yang dijamin dengan surga oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Maka berkata ketika itu Amr bin As kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan seluruh tentara-tentara yang datang membantunya, ana amirukum wa ana, aku inilah panglima kalian semua. Wa ya Abu Ubaidah, engkau wajib tunduk di bawah perintahku. Kalian semua di bawah perintahku. Seketika itu gemuruhlah pasukan-pasukan yang di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Mereka berkata, tidak, dia amir kami, tidak amir kalian. Subhanallah. Seketika dengan gampangnya Abu Ubaidah mengatakan, ini perkara ringan, kita serahkan semua kepadanya, kita patuhi dia sebagai amir. Allahu Akbar. Karena kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seketika selesailah perkara tersebut. Lihatlah bagaimana Abu Ubaidah subhanallah, yang pada prinsipnya dia juga berhak sebagai amir bagi pasukannya, tapi seketika untuk menjaga persatuan, seketika dia serahkan pemimpinan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu ardhahum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena mereka bekerja bukanlah mencari popularitas. Dan ialah Abu Sulaiman Khalid bin Walid dalam kancah peperangan yang begitu dahsyat berkecamuk, datanglah surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu yang intinya adalah bahwasanya Abu Sulaiman Khalid bin Walid yang merupakan saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, wajib digantikan yakni posisinya, berubahlah dia. Subhanallah. Seketika Abu Ubaidah menjadi panglima menggantikan kedudukan Khalid bin Walid. Subhanallah. Ketika itu ada di antara orang-orang yang mencela Khalid, ya Khalid, apa kesalahanmu? Apa celahmu? Kenapa engkau diturunkan? Kenapa engkau diam? Kenapa engkau rela? Subhanallah. Kalau lain terjadi pada orang-orang yang cinta kedudukan, niscaya akan terjadi peperangan yang dahsyat. Subhanallah. Boleh jadi dia akan segera memberontak kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena di bawahnya semua pasukan. Allahu Akbar. Boleh jadi berkata Khalid, bunuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Tapi ikhwan rahimakumullah, mereka bukanlah orang-orang yang mencari gelar. Mereka bukanlah orang-orang yang mencari pangkat di dunia ini wallah. Seketika Abu Ubaidah bin Jarrah, seketika Khalid bin Walid menyerahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Itulah bintang-bintang yang kita harus jadikan sebagai panutan dalam hidup di dunia ini, bahwasanya kita senantiasa berupaya mengharap ridha Allah dengan apapun yang kita perbuat. Dan ada pun salafus saleh, generasi yang datang setelah mereka ibadah Allah. Mereka juga adalah generasi yang berupaya mengikuti jejak pendahulu mereka. Alangkah banyaknya, masyhurnya perkataan-perkataan mereka yang intinya betapa khawatirnya mereka. Mereka ditimpa penyakit ujub, bangga, riya, ingin mencari popularitas dalam agama mereka. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Iyyaka wasyuhrah." Hati-hatilah engkau. Jauhilah mencari popularitas. "Fama ataitu ahadan illa waqad nahaa 'anil syuhrah." Tidaklah pernah aku mendatangi seorang pun daripada ulama kecuali mereka semua sepakat mengatakan hindari popularitas. Berkata Ibrahim Ibn Adham rahimahullah, "Ma sadaqa Allahu 'abdan ahabba syuhrah." Tidak akan pernah ada seorang hamba yang jujur kepada Allah selama tujuannya mencari popularitas diri. Berkata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, "Ma sadaqa 'abdun qattu fa ahabba syuhrah." Tidak akan pernah ada seorang hamba yang jujur tatkala tujuannya mencari popularitas diri. Subhanallah. Berkata Bishr Al-Harith rahimahullah, "Mattaqallaha man ahabba syuhrah." Tidak pernah takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut orang-orang yang tujuannya mencari popularitas diri. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perkataan-perkataan mereka. Bagaimana dengan perbuatan mereka ibadah Allah? Bagaimana dengan perbuatan para salafus salih yang begitu khawatirnya mereka dihinggapi riya, ujub, takabur, merasa memiliki mereka di atas segalanya? Subhanallah. Berkata Thabit Al-Bunani rahimahullah, "Qala li Muhammad ibn Sirin." Suatu ketika pernah berkata kepadaku Muhammad bin Sirin, "Lam yakun yamna'uni min mujalasatikum illa khaufu syuhrah." Beliau mengatakan, sebenarnya bukanlah ada hal yang menghalangi saya untuk bermajlis bersama kalian kecuali saya khawatir, kata Muhammad bin Sirin, saya dihinggapi keinginan mencari popularitas. Subhanallah. Dia katakan, saya bukannya enggak mau bersama kalian bermajlis, tapi saya khawatir ketika itu masuk dalam hati saya niat ingin mencari popularitas. Subhanallah. Allahu Akbar. Berkata Ma'mar, "Kana fi qamisi Ayyub ba'du tadzil." Adalah Ayyub As-Sikhtiyani, pakaiannya lebih panjang di bawah betisnya. Subhanallah. Faqila lahu, berarti dia pakai pakaian bukan setengah betis tapi ke bawah, ya, di bawah betisnya walaupun di atas mata kaki. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau memakai pakaian seperti ini? Bukankah yang lebih afdal, lebih utama ketika orang memakai pakaian setengah betis?" Maka dia mengatakan, "Asyuhratul yawma fit tashmir." Aku melihat sekarang asyuhrah, orang-orang ingin tenar, menjadi suatu tenar, ketenaran ketika orang-orang memakai pakaian setengah daripada betisnya. Subhanallah. Maka dia tinggalkan perbuatan tersebut padahal dia tahu itu lebih afdal. Tapi ketika menjadi jadi tenar orang-orang yang memakai pakaian tersebut, selama tidak menjadi sunnah, dia selisihi orang-orang yang berbuat demikian. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Alangkah banyaknya andai kata kita mau melihat, berkaca pada kehidupan salafus salih, bagaimana mereka berupaya menjauhi segala macam sebab, sebab popularitas. Subhanallah. Banyak sekali andai kata kita mau bentangkan, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan, "Aku ingin sekali seandainya aku tinggal di Mekah." Karena dia tinggalnya di Baghdad, di tengah-tengah manusia yang tidak mengetahui siapa diriku. "Sesungguhnya aku Allah telah diuji dengan ketenaran." Dan itu perkataan Imam Ahmad rahimahullah. "Sesungguhnya aku Allah diuji dengan ketenaran." Seluruh manusia yang mengatakan Imam Ahmad Muhammad rahimahullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita ke depan, bahwasanya hendaklah kita berupaya memproklamirkan di hati-hati kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbil alamin. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختمنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الجنة هي مأوانا واجعل الآخرة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.